hadirmu hanya sekilas di hidupku, namun meninggalkan luka tak terhapus oleh waktu. Tertawa hanya untuk tenangkan jiwa, namun yang kurasa hampa semua hilang tak tersisa. Bayangkan, rasakan, bila semua berbalik kepadamu. Bayangkan, rasakan, bila kelak kau yang jadi diriku. Coba untuk memaafkan dan lupakan kesedihan. Maaf, sangat sulit kau ucapkan. Selalu ada pembenaran atas hal yang kau lakukan. Sebentuk hati.